الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله Alhamdulillah, sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk berkumpul di Masjid Baitul Salam ini dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan ana mengingatkan diri ana sendiri dan antum sekalian, khususnya bagi ikhwan dan akhwat yang hadir di sini, banyaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat yang antum dapatkan sekarang ini banyak orang yang mendambakannya. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan pernah merasa bahwasanya antum tidak pernah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Justru dengan dimudahkannya antum itu bisa hadir di majlis seperti ini di tengah pandemi, di tengah banyak orang yang khawatir dan yang lainnya, kemudian antum masih diberikan kemudahan, jangan pernah sia-siakan. Dan salah satu contoh menyia-nyiakan nikmat itu adalah ketika antum sudah nyampe di sini ngobrol sendiri. Berisik. Main HP, ngantuk. Atau sibuk di luar. Itu juga bagian dari cobaan, ujian. Ketika Allah Azza wa Jalla itu sudah memberikan kemudahan di hadapan antum, kenapa antum tidak ambil sebagaimana mestinya? Kenapa antum tidak maksimalkan perhatian itu hanya untuk mendapatkan barokah ilmu? Toh nanti ketika antum ketemu dengan ikhwan-ikhwan, ngobrol di luar bisa. Sama akhwat juga bisa ngobrol di akhwat. Sama akhwat di luar. Ya, kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Kita sampai halaman 132. Harusnya. Tapi momennya ini karena ada momen-momen khusus special edition, jadi ana ulang satu lembar. Ini hanya untuk memudahkan ya beberapa ikhwan dan akhwat itu faham apa toh seharusnya yang dilakukan. Ya. Faham apa toh yang seharusnya dilakukan. Dijelaskan di sini qala مؤلف رحمه الله فلو أننا توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير لكن هناك سوء ظن واعتماد على الأمور المادية ثم يقولون ندم الحمل ندم الحمل أرأيت لو مات هؤلاء الأولاد الذين نظنت من أجلهم bagita bila waladin fada'il arhama tadfa wala 'alayka farrizqu 'ala Allah 'azza wa jalla wan nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lamu wa ahkamu minka yaqulu tazawwajul waduda al waluda al fahmu bitikrar. Ustaz, ini kan dua pekan yang lalu sudah. Iya, dua pekan yang lalu sudah. Tapi terkadang ilmu itu akan bisa menghujam dan lebih meresap ketika diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, begitu juga kajian kita. Ada kajian yang akan ada pengulangan. Contohnya kajian tafsir di hari Ahad di Warung Mujarab itu juga mengulang tafsir dari juz amma lagi. Dan setelah nanti juz amma diikuti lagi, diulang lagi tafsir as-sajdah yang kuna pernah selesaikan 18 hari ya, dengan porsi 3 kali makan. Porsi satu harinya 3 kali makan, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Begitu juga kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk senantiasa bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, disebutkan di sini, seandainya kita itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pastinya kita itu akan diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Kama yarzuqu at-thayra, sebagaimana Allah Azza wa Jalla itu memberikan rezeki kepada at-thayra, kepada burung. Siapa yang enggak tahu burung, Mas? Cung. Tahu burung semua ya, alhamdulillah. Lakin namun hunaka su'dhanin wa i'timadun 'ala al-umur al-madiyah. Namun di situ ada jeleknya prasangka dan terlalu bersandar kepada perkara-perkara materi. Ini kejadian. Dan paling banyak efeknya adalah ke akhwat. Enggak pakai tok. Pakai ta ya. Akhwat. Tapi untuk ikhwan harus akhwat tok. Pakai tok. Siapa yang tahu perbedaannya? Akhwat dan akhwal tok. Pernah Anda sampaikan? Pernah Anda sampaikan perbedaan antara akhwat dan akhwal tok? Saya masih ingat. Belum lahir. Mas Vijay, ingat Mas Vijay? Lupa. Anu juga belum lahir. Sup, ingat gak? Jadi akhwat, akhwat itu perempuan. Maka kalau akhwat tok itu artinya harus lebih berhati-hati. Makanya dengan akhwat itu harus akhwat tok, harus lebih berhati-hati. Ya, itu dulu pernah kita bahas. Nah, di sini jelaskan. I'timadun 'ala al-umuril madiyah. Tolak ukur manusia itu dengan su'idhon, buruk sangka. Buruk sangkanya kepada apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyangka, saya sudah belajar tinggi-tinggi, saya sudah S2, sudah S3 dan S4. Tapi ternyata saya belum dapatkan S3. Bigui. Itu kejadian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla itu memberikan saudara-saudara kita yang masih bujangan dan bujangan mati itu untuk segera bisa menikah dengan pasangan yang soleh dan solehat. Itu terus Ustaz, iya. Itu bukan hanya terus, karena tidak akan pernah terus, tapi terus-terusan. Nah, summa yaquluna, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang merokok ini. Summa yaquluna, kemudian dia berkata apa? Orang-orang itu berkata, nadimul hamla. Ya, atur kehamilan. Ya, atur kehamilan. Ara'aita law mata ha'ula'il awlad alladina nazamta min ajlihim. Apakah engkau melihat, mempertimbangkan, seandainya mati ha'ula'il awlad, anak-anak itu mati, alladina nazamta min ajlihim, yang engkau itu berusaha mengaturnya gara-gara propaganda mereka. Propaganda untuk apa? Keluarga berencana, Mas. Bakita bila waladin, maka ya, engkau itu tidak akan dapatkan anak. Maksudnya apa? Kalau yang nadimul hamla suruh mengatur kehamilan. Hamil kok bentau, melendung mana yang melendung, mana yang melendung. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan subhanallah, kakak ipar anak itu punya anak 20 orang. 20. Mungkin sekarang 21, Allah alam. Jadi di situ kata-kata nadhimul hamla itu dia berlaku. Suruh mengatur bagaimana? Ketika memang rahimnya subur. Nah, ketika orang itu berusaha mengatakan kita itu merencanakan kelahiran agar apa? Anak-anak terkondisikan, anak-anak terdidik, anak-anak tidak terbengkalai, kasih sayangnya, bondingnya dan yang lainnya. Dengan berbagai macam kilah orang-orang barat itu mencekoki kaum muslimin untuk tidak boleh hamil banyak-banyak, Mas. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka takut apa yang terjadi itu akan sangat menakutkan. Kaum muslimin banyak dan orang-orang kafir itu semakin sedikit. Karena ketika mereka itu nikah bukan untuk dapat anak, untuk senang-senang saja. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau anak itu dua itu mati semua, bagi tabila waladin, engkau itu yang tersisa tidak punya anak. Nasallahu alaihi wasallam. Fada'il arhama tadfa wa la 'alaika, maka biarkan rahim itu bekerja apa adanya. Normal, Mas. Alamiah saja. Enggak usah dibuat-buat, enggak usah disuntik sana, suntik situ. Enggak usah minum obat itu semuanya menjadikan fungsi rahim itu terganggu. Antum lihat. Ini propaganda orang kafir ini itu menjadikan kaum muslimat, wanita-wanita muslimah itu menjadi rapuh. Rapuhnya kenapa? Karena mereka menyadari sekiranya Allah Azza wa Jalla itu memberikan rezeki kepada mereka untuk setiap 2 tahun hamil, setiap 2 tahun hamil, tentunya ya itu banyak perjuangan yang dilakukan. Banyak sekali. Namun akhirnya terkadang orang itu memilih jalan pintas. Tidak menikah kecuali ketika sudah umur-umur sudah tidak produktif lagi. Insyaallah salamati. Ketika mudanya dipakai untuk karier, mengejar dunia. Akhirnya yang tersisa adalah dia tinggal sendiri, tidak punya anak. Bahkan berusaha untuk nangkap anak. Anak asuh, anak angkat. Anak asuh dan anak angkat itu bukan bagian dari investasi orang tuanya. Orang tua asuhnya maksudnya, orang tua angkatnya, bukan. Jadi seandainya ada orang, kemana naik one yang, Ustaz saya anak angkat. Orang tua saya memberikan saya kepada orang anak, orang tua angkat saya sejak lahir. Setelah lahir saya diberikan ke orang tua angkat saya. Ketika sudah dewasa saya mengetahui bahwasanya orang tua kandung saya masih hidup. Dan saya berusaha untuk memperbaiki hubungan dan memang tidak berasa seolah-olah seperti orang biasa. Karena bonding itu sudah dihapus atau bahkan tanda kutip dijauhkan semenjak lahir. Sehingga taunya dia itu kepada orang tua angkatnya. Apakah salah kalau saya itu mendoakan orang tua angkat saya sebagaimana saya mendoakan kepada orang tua saya? Jawabannya tidak salah. Tapi yang salah adalah antum menyanyikan orang tua antum ketika antum sudah mengetahui bahwasanya mereka masih hidup dan mereka butuh bimbingan dan bantuan antum ketika mereka setelah di waktu-waktu yang sudah senja. Karena bisa jadi hal tersebut mereka lakukan karena kebodohannya, kejahilannya. Ini terjadi. Dan itu terjadi. Maka antum maafkan orang tua antum dan mulailah berbakti kepada kedua orang tua kandung antum. Sedangkan kepada orang tua angkat, berbuatlah baik sebagaimana antum itu diberikan kemudahan untuk berbuat baik kepada orang lain. Paham sampai sini? Ya. Artinya dalam di surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa. Wa alaysa lil insani illa ma sa. Tidaklah orang itu didapat kecuali apa yang dia usahakan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah istadalla ala anna ihda ustawab ilal mayit la yasid. Hadiah bacaan kepada mayit, bacaan Al-Quran itu tidak sampai yang dilakukan oleh orang lainnya, bukan anaknya. Kalau anaknya sampai, tapi kalau bukan anaknya, misalnya hanya tetangga-tetangganya dikumpulkan, kemudian suruh baca, kemudian dihadiahkan kepada mayit, itu tidak sampai. Itu menurut apa? Istimbatnya Imam Syafi'i terhadap ayat tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Farrizqu 'ala Allah azza wa jalla. Rizki itu di tangan Allah azza wa jalla. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'lamu wa ahkamu minka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengetahui dan lebih mengetahui tentang hukum daripada dirimu. Sekarang ada yang mengatakan bahwasanya, Ustaz, biarkan saya selesaikan tanggung jawab saya kepada orang tua saya. Saya akan meneruskan untuk sekolah S2, S3. Dan nanti setelah itu selesai, saya baru nikah. Kira-kira menjawabnya gimana? Yang paling mudah adalah, antum yakin umur antum itu bisa panjang? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla itu memberikan kecintaan, memberikan kebahagiaan hakiki, bukan dilihat dari titelnya, Mas. Bukan dilihat dari dia berprofesi sebagai apa. Tidak dilihat dari berapa banyak hartanya yang dia dapat. Tapi Allah Azza wa Jalla itu memberikan kebaikan dengan apa? Ilmu agama. Sebagaimana hadis yang sudah antum pahami. Apa? May yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan. Para ulama menjelaskan kebaikan itu kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang hakiki. Kebaikan yang sebenarnya di dunia. Itu yufaqihu fid din. Maka Allah akan berikan kefahaman dalam agamanya. Makanya dari sekarang antum lihat di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengetahui dan lebih tahu tentang hukum daripada kita. Makanya yaqulu, beliau bersabda, tazawwaju al-waduda al-waluda. Nikailah oleh kalian al-waduda, wanita-wanita yang penyayang. Kalau sama anak kecil mosok melihat ada yang misalnya nangis pun malah ditendang. Wah, ini malah dijorokin. Mikir. Nangis aja. Dicubit sama dia. Tambah nangis. Nah, ini bukan al-wadud. Begitu juga al-walud. Walud itu yang subur, banyak peranakannya. Ini sudah Anda jelaskan tentang ciri-cirinya. Nah, sekarang pertanyaan, ciri-cirinya apa? Mas Ru, mau masuk Ru? Oke. Yuk. Mas Ron. Siapa namanya ini? Hah? Imam. Aywa, insyaallah. Imam. Suka masuk. Cek kelingan. ciri-ciri akhwat yang subur. Menstruasi lancar. Dua, dilihat dari orang tuanya. Orang tuanya apa? Iya, orang tua punya anak banyak. Ayo, San. Terus tiga apa? Itu aja. Satu lagi apa? Bentar. Tanda-tanda al-wadud. Mas Soleh, ingat. Ingat dua. Bu, tiga. Mas Feb. Mas Her. Mas Pik. Hah? Dua itu tadi. Udah itu aja. Gak ada yang lain. It. Hah? Itu kan al-waduda, Mas. Ini al-walud. Kalau al-walud itu tidak ada gangguan terhadap apa? Alat reproduksinya. Itu tanda dari menstruasi lancar, itu salah satu tanda sih. Tanda yang lainnya apa? Dia tidak punya apa? Stres, Mas. Depresi, Mas. Depresi. Apa? Depresi. Depresi itu apa? Tekanan batin, Mas. Batinnya ditekan-tekan, meledak. Bisa jadi karena adat, bisa jadi karena uang panai, ya. Kalau di timur sana, kemarin anda juga baru tahu. Atau bahkan sama di Padang sama timur sana sama. Ya. Nah, salam mafia. Ini kaitannya dengan apa? Doa. Kebaikan-kebaikan itu bisa didapatkan ketika dengan doa. Makanya tadi kata-kata tazawwaju al-waduda al-waluda, nikailah oleh kalian anak apa, wanita-wanita yang penyayang dan yang mempunyai anak banyak. Sekarang wal ummatu idza kasrat istaghanat an ghairiha in fataha laha abwabun minal amal fi dakhilil biladi wa kharijil bilad. Araitum sin min haythul quwwatu fis sinaa laysat ila dhaka la tusawwi dulla al-ukhra dual al-ukhra lakin ya likasratiha sara laha haybatun wa sarat tu'addu min kibaril umami wa sarat ummatan tantashiru yaminan wa shimalan tanfa'u wa tantafi'u lakin ba'dun nasi ma'al asaf qawmun madiyuna wa ma'al asaf al-asafi annahum muslimuna wa ka'annahum la yakra'una hadil ayah wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Dan umat ini semakin banyak, kalau semakin banyak harusnya mereka itu sudah cukup, tidak butuh yang lainnya dan bisa mengambil manfaat untuk bisa membuka amal pekerjaan sendiri fi dakhil bilad, di negeri sendiri. Maka ana katakan kepada antum sekalian, kemarin ketika Riyadhus Shalihin ana memberikan antum tentang contoh al-wala wal bara, yang ana belum bisa mendapatkan contoh di Kota Magelang ini, bahkan di kabupaten, bahkan di beberapa daerah yang lain. Ya, ada orang ya di sini, ada yang buka laundry. Ana hitung ikhwan-ikhwan di sini ada hampir ada 6 orang yang buka laundry. Tapi jalan sendiri-sendiri, perusahaan masing-masing. Ada yang jualan makanan, ya itu juga jalan masing-masing. Ya, ada bahkan membuka menu yang sama, menu yang sama. Ya, ada yang buka mie, semuanya buka mie. Ada yang ayam geprek, semuanya ayam geprek. Ada yang buka nasi kebuli, semuanya nasi kebuli. Dan yang lain. Nah, sholat sholat maafin. Ini adalah tipikal apa? Tipikal orang, kalau bisa dikatakan entah itu orang Jawa atau orang Indonesia. Tapi anda curiganya orang Indonesia. Karena ketika di luar pun seperti itu. Maksudnya apa? Jadi kita itu bisa menghormati orang lain, tapi tidak bisa disamakan persepsinya satu sama lain untuk kebaikan. Maksudnya apa? Tadi saya katakan kalau orang itu punya, sekarang Ikhwan di sini ini punya usaha laundry ada 5-6 orang. Kenapa enggak merger? Kenapa harus membuat sendiri-sendiri? Bahkan Hanung ini sudah 7 tahun buka laundry. Ya, sudah kembang-kempis, ya kan? Banyak kempisnya kan? Nah, kalau kemudian kita bikin sama-sama merek yang sama, ya modelnya Resian misalnya. Ya, Resian Sun. Maksudnya bukan Sun yang gimana ya? Sunnah maksudnya. Tapi mubham ya. Ya, disamarkan seolah-olah orang enggak tahu. Sun itu apa? Sunnah maksudnya, Mas. Ya. Maksudnya kalau hidup resik itu termasuk sunnah, Mas. Resik sun. Nah, kalau kemudian orang itu semuanya, 6 orang itu bikin label yang sama, branding yang sama, tentunya orang akan melihat bahwasanya oh itu sudah perusahaan besar. Sudah perusahaan besar. Walaupun itu hanya satu-satu orang. Tapi kita berkumpul di situ karena ada satu tujuan. Yang pertama tujuannya adalah kita mensemarakkan tujuan yang sama. Untuk bisa mendapatkan harta yang barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur-syukur nanti beberapa bagian itu bisa untuk membantu dakwah. Yang ketiga, kita menjalankan itu dengan profesional. Bukan karena abal-abal. Ada SOP-nya, ada macam-macamnya, manajerialnya. Ya. Kalau misalnya mau dibuka, ada yellow belt. Ya itu bagi anak itu sekedar ilmu. Ada ITIL dan seterusnya. Itu bisa difokuskan ke situ. Proses-prosesnya maksudnya. Tapi terlepas dari itu semua, yang dibutuhkan adalah ilmu tentang jual beli. Tentang pembahasan kitab al-buyu, antum harus pahami. Ya. Jadi sangat disayangkan ketika antum itu kerjanya apa sekarang? Kerja online. Ya, antum jualannya online, betul. Ahsan tuh. Antum tidak merepotkan orang. Ya. Tapi jangan berhenti kepada logo tidak merepotkan orang. Tidak. Justru antum harus merangsek maju terus untuk mengatakan apa? Saya ingin menyatukan orang dengan branding yang sama. Yaitu apa? Mengajak. Antum mau jualan apa? Jualan singkong, ada Mas Eko. Ya. Ada jualan apa lagi? Jualan apa lagi? Bisa digabung, Mas. Tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah komunikasi yang dan mengalahkan ego masing-masing. Itu yang sulit. Ya. Kenapa ada SS? Kenapa ada ayam bakar penyet Surabaya dan seterusnya? Walaupun kalau dikatakan rasanya enggak ada istimewa. Anda tidak menghina. Tapi itu standarnya standar. Ayam dimanapun sama seperti itu. Tahu, tempe juga sama seperti itu. Yang membedakan enaknya adalah ketika antum lapar, makan. Enak itu. Tapi kalau antum dalam keadaan kenyang atau sakit dan seterusnya, gak akan ada perasaan enak dan yang lainnya. Ya, ini kolaborasinya. Mari, antum itu harusnya saling mengenal satu sama lain dan mulai petakan kekuatan. Antum itu bisa apa? Bisa apa? Bisa apa? Ayo bersama-sama. Bismillah. Ingat, berkolaborasi itu perlu ilmu, bukan hanya ikhlas, bukan hanya kefahaman. Amanah tanpa ilmu berantakan. Ilmu tanpa amanah pun berantakan. Paham sampai sini? Ya. Makanya harus dipelajari betul tentang apa? Tentang kitabul buyu, ilmu jual beli yang sesuai syar'i itu kayak apa toh? Itu nanti yang akan menghidupkan jual beli kita itu dengan barokah. Ya. Semoga Allah azza wajalla memudahkan nanti ya. Setelah pandemi itu susut, kita akan menggelar pembahasan kitabul buyu itu di warung Mujarab insyaallah, di mahad kita yang tercinta, yang kecil, yang mungil, dan ya seperti itulah. Nah, kita lanjutkan. Itu jadi kalau misalnya orang sudah banyak, tentunya tidak butuh pekerjaan dari luar. Itu sudah mencukupi. Termasuk contohnya Syekh mengatakan Cina. Cina itu menyerap banyak sekali pekerjaan itu dikerjakan oleh buruh-buruh kasar mereka dan dengan upah yang paling murah, sehingga semua perusahaan di dunia itu menginginkan perakitannya di mana? Di Cina. Dengan hasil yang maksimal, dengan upah yang minimal, ya, orang-orang Cina itu sudah seneng-seneng. Tapi gayanya orang Cina itu ketika mereka sudah keluar dari Cinanya itu sendiri, ya, seperti yang ada di Magelang, kita sudah terjajah oleh Cina yang kafir ya. Dan ini terkadang akhirnya mereka itu apa? Tidak sama kemampuan industri mereka, tidak sama dengan negeri-negeri lainnya. Saking banyaknya, ini pun menjadi apa? Menjadi umat yang paling besar. Makanya mereka itu kemudian berpencar. Ya, berpencar kanan kirinya, tetangga mereka diserang. Bahkan Indonesia diserang juga. Nasrallah mafia. Ya. Untuk memberikan manfaat ataupun mengambil manfaat. Nah, di sini lakin ba'dun nasi ma'al asaf qaumun madiyun. Namun ya, sebagian umat, sebagian orang itu sangat disayangkan. Materialis, materialis, materialis. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Annahum muslimuna. Mereka itu adalah kaum muslimin. Coba antum sekarang, yang anak pernah jelaskan kepada antum tentang apa? Tentang BEP kemarin juga Riyadhus Shalihin. Ya. BEP itu apa mas? Mas Isan atau mas? Hah? Aywa, San. Pintar mas Isan. Allah barik. Break even point. Ya. Anak tidak ingin mengajarkan antum BEP. Tapi anak ingin mengajar antum BEP dengan formula yang lain. Orang barat, orang ahli akuntansi, orang yang sudah winter sekali tentang masalah ekonomi mengatakan, kalau antum itu punya modal 1 juta, maka harus untung 1 juta. Betul atau tidak? Ya, itu BEP menurut mereka. Tapi sesungguhnya BEP yang sesungguhnya adalah ketika antum itu modalnya 1 juta, bisa jadi yang kembali itu enggak nyampe 100 ribu. Antum harus menggaji karyawan antum, antum harus membayar ini, membayar itu. Akhirnya tidak ada uang yang antum pegang. Tapi apakah kemudian itu dikatakan antum tidak mencapai BEP? Tidak. BEP-nya dengan nilai yang lain. Nilai ketenangan hidup, nilai sehat, nilai Allah memberikan antum itu kenyamanan dalam menuntut ilmu syar'i. Allah memberikan antum itu kemudahan ketika membaca Al-Quran, antum tidak berpikir apa-apa. Tidak berpikir tentang utangnya berapa, tidak berpikir tentang apa yang besok saya makan, dan seterusnya. Itu juga bagian dari BEP yang sesungguhnya. Yang bisa jadi, yang tadi dikatakan, antum tidak nyampe 100 ribu dapatnya. Jadi 900 ribu sekian itu hilang untuk menggantikan nilai-nilai yang Allah telah berikan, nikmat yang begitu besar itu hanya dinilai dengan 900.000. Antum bisa bayangkan oksigennya antum sekarang, kita di sekarang itu menjadi mahal. Sekian banyak, sekian lama orang sudah sekarang tidak merasa ragu lagi untuk memakai masker. Dulu dihina-hina, orang pakai cadar dihina, orang pakai cadar dikatakan ninja dan yang lainnya. Sekarang antum jadi ninja sendiri kan? Itu subhanallah. Bagaimana Allah itu membalikkan sesuatu dengan sangat mudah. Nah, sehingga di sini ana ingatkan kepada antum, jangan menjadikan patokan semua kebahagiaan dengan materi. Materi, materi, materi. Ustaz, gimana Ustaz? Saya sulit nikah karena orang tua saya mengharuskan, mensyaratkan calon saya harus sama pendidikannya dengan saya. Minimalnya S2 atau S3. Iya. Kalau bahasa kolokannya, gimana kalau misalnya antum dijodohkan dengan penjual es? Esnya akan banyak. Bukan hanya S1, S2, S3. Dia banyak es. Es rasa mangga, es rasa ya. Es rasa bayar paling enak. Nah, inilah yang nantinya menjadikan penyesalan dari orang tua ketika mereka menghalangi anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan menurut apa versinya anaknya. Maka jangan pernah kita itu mengukur versi kebahagiaan anak kita menurut kebahagiaannya kita. Tapi versinya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Paham sampai di sini? Ya. Sehingga di sini wa ka'annahum la yaqra'una hadhil ayat, seolah-olah mereka itu tidak pernah membaca ayat. Jadi ini kalau misalnya ka'annahum la yaqra'una hadhil ayat, seolah-olah mereka tidak pernah membaca. Ini bukan orang Cina, Mas. Apakah orang Cina? Sekarang pertanyaan, apakah orang Cina membaca ayat ini? Tidak. Yang dikatakan oleh Syekh adalah sangat disayangkan kaum muslimin yang sudah dalam Al-Qur'an tertera dalil yang sharih, yang jelas, namun ternyata seolah-olah tidak pernah difahami, seolah-olah tidak pernah dibaca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata yang ada di bumi kecuali atas Allah rezekinya. Jaminan rezekinya adalah Allah yang mengaturnya. Bahkan ada orang tua yang mengatakan, kalau kamu belum lulus kuliah, haram nikah. Ya, kalau dulu pas zamannya anak, ya mungkin ya. Tapi kalau sekarang dengan banyaknya, termasuk bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan pandemi, ini adalah hikmah besar. Sekarang tidak ada artinya sama sekali tentang titel, tentang uang banyak dan seterusnya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu nyawa itu menjadi apa? Sangat-sangat tidak ada harganya ketika dibandingkan dengan azab dari Allah Azza wa Jalla yang serta-merta mengambil itu semua tanpa ada jejak, Mas. Masallahu alaihi wasallam. Dahsyat itu. Ya. Nah, sehingga di sini pertanyaan Nana, apakah ini kalau di sini kan wa ka'annahum yaqra'una hadhil ayat. Nah, sekarang ana bertanya kepada antum semuanya. Mengapa antum itu bagi yang sudah siap untuk menikah menunda-nunda untuk tidak menikah gara-gara masalah materi? Ana katakan seperti itu. Kenapa? Ya Ustaz, ini amanah dari orang tua belum selesai dan seterusnya. Iya. Khair. Nah, antum sekarang sudah selesai kuliah, antum juga belum nikah. Sebelumnya tuntutan orang tua, antum harus selesai kuliah. Sekarang antum sudah selesai kuliah, dituntut lagi. Ada apa dengan antum? Allah Ustaz. Seolah-olah, apakah antum sudah pernah baca ayat ini? Ini istilahnya apa? Syekh Utsaimin rahimahullah berbicara langsung dengan kita, kenapa kita tidak baca ayat ini, tidak memahami tafsirnya? Ini sudah ada di tertera dalam Al-Quran, bahwasanya rezeki semua orang, semua makhluk Allah Azza wa Jalla, Allah yang menjaminnya. Maka kalau sekarang ada orang yang berinfak, bersedekah, bahkan seorang itu menikah dengan kondisi tidak punya apa-apa di benaknya, di benaknya ya, anak-anak kan, itu bukan aib, karena Allah lah yang nanti akan menjamin rezekinya setelah dia berusaha. Kemudian wa idza qala qailuhum ana ashur bi anni idza anjabtu ashrata auladin wa ja'a al-hadi ashrata tatallabtu ziyadata riyalin fanaqulu ya akhi tawakkal 'ala Allahi faqad yubariku Allahu bil ashrah fatakfi 20 aw ya'ti rizqun akhar. Kalau ada yang berkata, aku merasakan bahwasanya aku itu apabila anjabtu asyrata auladin, aku itu bisa melahirkan 10 anak, wa ja'al hadil asyara, dan akan datang anak yang ke-11, tatallabtu ziyadata riyal, maka aku akan butuh ziyadah riyal, artinya ziyadah uang, tambahan uang. Fanaqulu, maka kita katakan, ya akhi, wahai saudaraku, tawakkal ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Faqad yubarikullahu bil asyrah, Allah itu telah memberikan keberkahan kepadamu dengan 10 anak. Fataqbi 20, bahkan mencukupimu untuk mendapatkan 20 anak. Aw ya'ti rizqun akhar, atau Allah itu akan memberikan engkau rezeki yang lainnya. Tidak dikatakan istri yang lainnya, rezeki yang lainnya. Ya, ingat-ingat tuh. Lakin da'fu tawakkul 'ala Allah huwallazi aujaba lana. Namun karena dhaif tawakal, ya, lemahnya tawakal kepada Allah itu yang menjadikan kita itu apa? Natasawwara anna hadha tasawwur fasid. Maka ini adalah bayangan yang jelek, gambaran yang jelek, mendeskripsikan kebahagiaan dengan materi. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tadkhu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian itu benar-benar tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya tawakal, maka kalian pasti akan diberikan rezeki sebagaimana burung itu diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka burung itu pergi dalam keadaan pagi hari khimasan, perutnya kosong, wa taruhu bitanan, dan balik sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh. Sebagaimana sekarang, siapa yang menjamin antum untuk bisa datang ke sini kemudian antum bisa mencicipi iftar hari ini? Siapa yang menjamin? Apakah kemarin-kemarin antum sudah mengatakan saya mau iftar di Baitul Salam, ah, makan bareng, ah, ketemu dia, ah? Gak boleh seperti itu. Itu niat fasid, niat yang rusak. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla.